Ria yaitu orang yang memang bukan udang di balik batu, tapi badak di balik kerikil, begitulah, saking jelasnya itu ya, bahwa dia punya niat yang tidak tepat. Apakah niat itu bisa bercampur? Bisa campuran niat itu. Ya, kalau pencampurnya sama-sama kebaikan, jadilah kebaikan. Tapi kalau pencampurnya keburukan, misalkan ya ibu saum Senin Kemis sambil ngurangi berat badan. Nah, campur ini bagaimana ketahuannya nanti ketika ditimbang, ketika nggak kurang-kurang kecewa, ah saum-saum tetap aja. Nah, itu berarti dia lebih ke berat badan daripada saum sunatnya. Atau ini pemuda masjid rajin itikaf, iya sudah penting itikaf di masjid, apalagi sekarang kontrakan mahal. Nah, ketemu di sana ya. Jadi dia itikaf sambil menghemat kontrakan.